العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini insyaAllah kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita daripada membacakan kitab Al-Wabilu Sayyib Minal Kalami Tayyib yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad Bakar bin Ayyub Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah Rahimahullahu Ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, masuk di faid al-zikir, manfaat-manfaat daripada zikir, faidah-faidah daripada zikir, masuk, sudah menyelesaikan 16 faidah, 16 manfaat daripada berzikir. Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, beramal saleh disebabkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu beraktivitas melakukan kebaikan-kebaikan, perbuatan baik. Ini juga bagian dari apa? Dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan keenamlah, barakallahu fikum, fawaid ataupun manfaat-manfaat tersebut telah kita bacakan. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian kita akan melanjutkan faedah yang berikutnya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, as-sabi'ata asyara. Ya, faedah yang ke-17 daripada zikir. Ya, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, zikir, sekali lagi kita tekankan, zikir di sini bukan sebatas lisannya mengucapkan lafaz-lafaz zikir, tidak. Ya, tidak sebatas ini. Ya, zikir juga barakallahu fikum dengan perbuatan. Ini juga bagian daripada zikir. Seperti salat, ya, barakallahu fikum, sedekah, infak, barakallahu fikum, ya, menjenguk orang sakit, barakallahu fikum, mengantarkan jenazah. Barakallahu fikum. Naam, talabul ilmi, menuntut ilmu. Ya, segala perbuatan baik yang ada di dalam syariat ini juga bagian daripada zikir. Apabila hamba tersebut melakukannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga itu juga bagian daripada zikir. Ya, barakallahu fikum. Naam. Nah, sekarang faedah ataupun manfaat zikir yang ke-17. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, annahu qutul qalbi warruhi. Bahwasannya zikir itu merupakan nutrisi atau makanan pokoknya dari hati dan ruh. Makanan pokok ataupun nutrisi hati dan ruh. Ya, zikir itu adalah makanan pokok atau nutrisi, gizi, ruh dan hati. Ya, al-qalb war-ruh, hati dan ruh. Barakallahu fikum. Nah, masya Allah. Ya, kalau manusia itu, khususnya di negeri kita, Indonesia, makanan pokoknya apa? Nasi. Ya, terkadang kalau ya hari-hari enggak makan nasi itu ada yang kurang. Ya, mungkin ya enggak bisa kenyang. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, misalnya kita barakallahu fikum safar ke luar negeri misalnya yang makanan pokoknya bukan nasi. Ya, barakallahu fikum. Ya, dulu ketika kami awal-awal pertama ya, tinggal di negeri Yaman, ya, karena sudah sering makan nasi di Indonesia, ya, ketika sampai di sana, makan nasi itu cuma satu kali, yaitu di siang hari. Ya, makan nasi itu orang-orang Yaman, orang-orang Arab itu cuma sekali, yaitu apa? Di siang hari. Adapun ya futurnya, sabahnya, makan paginya, sarapannya itu roti. Ya, demikian pula malam, asyanya, makan malamnya, ya, juga roti. Ya, ghadanya, makan siangnya itu baru nasi. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga perlu penyesuaian ketika itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi ada rasa yang kurang. Ya, barakallahu fikum. Ketika enggak bisa tiga kali sehari itu makan nasi, pagi, siang, sore, ya. Bahkan orang Yaman kaget ketika ya kita katakan bahwasanya ya indana kulli yawm, ya, na'kul arruz, ya, kami itu setiap hari makannya nasi. Subhanallah. Ya, kaget mereka. Arruz, nasi terus daiman selalu. Wah, kaget. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, mereka nasi cuma sekali. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi barakallahu fikum. Naam, zikir nutrisinya, makanan pokoknya, ya, barakallahu fikum, kutnya itu adalah barakallahu, makanan pokoknya hati dan ruh adalah zikir. Ya, barakallahu fikum. Maka apabila ya seorang itu kurang daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka barakallahu fikum, ya, pasti dia kurang nutrisi, kurang gizi. Ya, barakallahu fikum. Sehingga kalau kita permisalkan seorang manusia yang kurang gizi seperti apa? Mungkin bisa jadi kurus kering, ya, barakallahu fikum, kelaparan, ya, na'am, barakallahu fikum, ya, dia butuh asupan gizi, sakit, bisa jadi sakit orang tersebut karena kurang gizi. Ya, barakallahu fikum. Sehingga zikir adalah ataupun merupakan nutrisi ataupun bahan makanan pokok, ya, dari hati dan ruh. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa idza faqadahu al-'abdu sara bi manzilatil jismi idza qila bainahu wa baina qutihi. Ya, barakallahu fikum. Maka apabila tidak ada zikir pada seorang hamba, ya, tidak ada zikir pada seorang hamba, maka jadilah kedudukan jasmaninya, ya, terhalang antara dia dan bahan pokoknya dan nutrisinya. Ya, jadi paham ya, kalau seorang hamba itu tidak berzikir kepada Allah, tidak ada zikir dalam kehidupannya sehari-hari, ya, artinya apa? Sehari-hari penuh dengan maksiat, sehari-hari penuh dengan kelalaian, nggak pernah berzikir, nggak pernah beramal saleh, ya, maka jasadnya itu terhalangi dengan apa? Dengan nutrisi. Sehingga apa? Sehingga malas dia untuk bergerak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih senang bermain-main dengan perkara syubhat. Ya, lebih mendukung ya pendapat yang sesuai dengan apa? Dengan hawa nafsunya. Ya, barakallahu fik. Nah, ya, ini tanda ya jasad itu ya terhalang ya daripada nutrisi yang harusnya masuk ke dalam tubuhnya, barakallahu fik. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa hadartu Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah marratan, ya, shalla al-fajr. Ini sekarang Imam Al-Qayyim bercerita pengalaman beliau rahimahullah taala. Kata beliau, Pak, saya pernah menghadiri satu kali pada saat Syekhul Islam guru beliau rahimahumullah, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika salat subuh. Pernah sekali saya menghadiri, ya, ataupun datang melihat tatkala Syekhul Islam salat subuh, artinya setelah salat subuh, ya, di waktu salat subuh, waktu subuh, barakallahu fikum. Tsumma jalasa yadhkurullaha ta'ala ila qaribin min intisafin nahar, Kemudian kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, beliau duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mendekati pertengahan siang. Ya, sampai waktu duha. Ya. Dari semenjak sholat subuh, beliau terus duduk di masjid berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai menjelang siang, hampir siang. Ya, barakallahu fiik. Nah. Tsumma iltafa ilayya wa qala. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, gurunya Imam Al-Qayyim, berpaling melihat kepadaku, ilayya. Wa qala, dan kemudian beliau mengatakan, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika sedang berzikir melihat ada Imam Ibnu Al-Qayyim. Kemudian beliau mengatakan kepada Imam Ibnu Al-Qayyim, "Hadhihi ya ghudwati." Ya. Ini adalah makananku. Ya. Karena mungkin ketika itu Imam Ibnu Al-Qayyim karena ingin melihat panutannya, gurunya, dia melihat dengan serius, kok enggak bangkit-bangkit, apa enggak barakallahu fikum, enggak ada kebutuhan. Ya barakallahu fikum, na'am, kok zikir terus. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Hadhihi ghudwati." Ini adalah makananku, kata beliau. Kemudian beliau melanjutkan, "Walau lam ataghadda al-ghadaa saqatat quwwati." Ya. Kalau aku tidak memakannya, saqatat quwwati, akan lenyap kekuatanku, kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, kata Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Masya Allah. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya zikir itu adalah makanan beliau sehari-hari. Beliau butuh dengan zikir. Sehingga apa? Beliau ingin mengkonsumsinya. Ya. Nah. Ya. Bahkan sampai beliau mengatakan, kalau seandainya aku tidak mengkonsumsi yang namanya zikir, ya, itu akan membuat lenyap kekuatanku. Ya, barakallahu fikum. Ya, ingat, zikir adalah apa? Nutrisinya hati dan nutrisinya hati dan ruh. Ya. Seorang hamba yang tidak ingin mengkonsumsi zikir, ya, mengkonsumsi tanda kutip maksudnya apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, amal saleh, barakallahu fikum, dia akan lenyap kekuatan dalam hatinya. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sangat butuh dengan zikir. Ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Au kalaman qariban min hadza," atau ucapan yang semakna dengan ini. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ini menggambarkan kepada kita bahwasannya yang namanya zikir itu betul-betul sangat dibutuhkan dalam hati kita, untuk hati yang mana hati ini akan mengontrol jasad. Ya. Hati ini adalah raja. Ya, dan al-jism, ya, al-jawarih, anggota tubuh ini adalah prajuritnya. Maka apabila hati ini baik, ya, maka dia akan memerintahkan anggota badannya, jasad tubuh tersebut, ya, anggota badan tersebut untuk melakukan kebaikan. Ya, barakallahu fikum. Namun tatkala hati ini sakit, kurang gizi, kurang nutrisi, kurang zikir, maka tentunya hati ini juga akan memerintahkan jasad jawareh anggota tubuh ini untuk melakukan yang dosa, kelalaian, dosa, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh misal, ya. Naam, tatkala hati ini sehat. Ya. Tatkala hati ini sehat, penuh dengan zikir, terpenuhi nutrisinya dengan zikir. Maka tatkala misalnya matanya anggota tubuh, yaitu panca inderanya yang mata, ketika sedang melihat perkara yang haram, maka mata itu lapor kepada hati. Wahai tuanku, ini ada pemandangan yang bagus. Ya, bagaimana kalau kita nikmati? Kalau hatinya sehat, hatinya bagus, dia akan memerintahkan sang mata, ghuddul basar. Tundukkanlah pandangan. Itu perkara yang haram. Sehingga matanya yang tadi yang melihat langsung tertunduk. Berbeda hanya kalau hati ini sakit. Tatkala mata ini melihat perkara-perkara yang haram, ketika mata lapor kepada hati, ini ada pemandangan yang indah, yang bagus. Maka hati akan mengatakan, ya, nikmati dia, bawa dia kepadaku. Ajak aku juga untuk bernikmat-nikmat dengan pemandangan tersebut. Wa'iyadzubillah. Dan melalui mata, ya, turun ke hati, dan hati pun memerintahkan anggota badan dan lainnya untuk terus melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan melalui satu objek kemaksiatan tadi, barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, sekali lagi ini bukti bahwasanya hati ini butuh nutrisi, dan nutrisinya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita luput daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita. Hati kita harus beriman dengan keimanan yang hak, harus memiliki akidah dengan akidah yang qawiyah, akidah yang sahihah. Ya, akidah yang benar, akidah yang lurus, akidah yang kuat. Ya. Dan anggota badan kita juga harus bergerak untuk beribadah kepada Allah, melakukan amalan-amalan saleh. Jangan berhenti untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjaga hati ini untuk terus mengontrol anggota tubuh, berjalan di atas jalan jannah, jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah. Barakallahu fikum. Dan juga ikhwan fill din rahimakumullah. Ya. Apabila mungkin ada yang bertanya, ya, barakallahu fikum. Ya. Kok sebegitu butuhnyakah kita dengan zikir? Ya, barakallahu. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahallahu taala beliau, ya, na'am, ya, mengatakan bahwa itu adalah makananku. Ya, makananku, barakallahu fikum. Ya, seolah-olah kita tidak terbayar. Ya, kalau orang yang ilmunya memang masih dangkal, tidak akan terbayar kok bisa seperti nutrisi makanan itu zikir. Kita itu butuh mencarinya. Kalau ada kekuatan dari zikir itu, bagaimana gambarannya? Ya, contoh kita. Ya. Pernahkah kita, ya, mungkin melihat seseorang yang dalam waktu kondisi normal, ya, waktu kondisi normal, misalnya contoh seorang ibu-ibu, ya, barakallahu fikum, ibu-ibu, ya, yang mungkin berat badannya lumayan gemuk, kondisi normal, kalau dia disuruh manjat pohon kelapa itu, nggak akan mampu, dia pun nggak akan, dia nggak yakin nggak bisa manjat pohon kelapa. Tapi ketika datang tsunami, musibah, ya, entah bagaimana caranya dia mampu manjat pohon kelapa itu di luar nalarnya. Ya, dia ingin menyelamatkan dirinya, ya, untuk bisa terselamatkan daripada air bah ataupun tsunami yang besar tersebut. Dalam waktu normal itu enggak pernah kebayang mampu bisa memanjat pohon kelapa itu, tapi ketika tsunami, ya, barakallahu fikum, dia mampu memanjatnya, barakallahu fikum. Ya, nah. Ini sama halnya dengan kondisi hati seorang, sama halnya dengan kondisi seorang itu betul-betul, ya, zikir itu menjadi kebutuhan bagi dirinya. Mungkin sekarang dalam waktu normal seorang hamba, ya, akan mengira bahwasanya aku punya usaha banyak cabang, usahaku ini baru aku bangun dan masya Allah lagi laris-larisnya. Kemudian kalau ditanya kepada, kalau tiba-tiba rukomu ini, tokomu itu kebakar, bagaimana? Aduh, saya nggak kebayang bagaimana itu. Ya, kalau usaha yang saya bangun dari nol dengan susah payah bertahun-tahun tiba-tiba terbakar habis hangus semuanya, aku nggak kebayang gimana. Saya mungkin nggak sanggup menghadapinya. Saya gila saya. Ya, barakallahu fikum. Tapi dengan zikir, dengan adanya zikir, ya, dia akan bisa menghadapi apapun masalah yang Allah Subhanahu wa taala ujikan padanya. Apapun masalah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan musibah kepadanya. yang kalau seandainya dalam kondisi normal, musibah itu belum datang, mungkin dia tidak akan mampu menghadapinya. Dia rasa dia tidak akan mampu menghadapinya. Tapi ketika musibah itu datang, disebabkan karena adanya zikir dalam hatinya, maka akan mudah dia melewati masalah tersebut. Ya. Nah, mungkin itu sekilas gambaran begitu berartinya zikir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika ada masalah, akan memberikan pengaruh. Zikir itu yang kita lakukan setiap hari akan membantu kita. Memberikan pengaruh. Menjadi, ya, kalau bahasa Syekhul Islam itu nutrisi, ya, akan betul-betul menjadikan tubuh ini tetap sehat menghadapinya. Kuat menghadapinya. Ya. Jasad ini memiliki gizi yang cukup untuk menghadapi berbagai macam penyakit yang akan menghadapinya ataupun bakteri virus yang akan menyerang dirinya. Ya, barakallahu fiik. Nah, sehingga ikhwani fillah rahimakumullah, apabila Syekhul Islam mengatakan bahwasanya, ya, kalau seandainya aku tidak mengkonsumsi zikir ini, maka ya akan lenyap kekuatanku. Betul? Ya. Kalau seandainya seorang hamba tidak memiliki zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala datang masalah, musibah, dia tidak akan mampu menghadapinya. Ya. Nah. Ya. Bisa jadi dia jatuh kepada barakallahu fikum, ya, kekecewaan yang berat, ataupun jatuh kepada, ya, barakallahu fikum, sakit yang sangat, ya, ataupun bisa na'am, sampai mungkin bisa diomnama di rumah sakit karena beban pikirannya menghadapi masalah tersebut. Ya. Nah, tapi apabila zikir itu selalu ada dalam hatinya, ya, ingat ya, sekali lagi, zikir, ya, dengan lisan, dengan hati dan anggota badan, semuanya itu terus berputar dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah ta'ala, zikir itu akan memberikan nutrisi kepada hati, agar hati ini menjadi sehat, jasad ini menjadi sehat, untuk siap menghadapi berbagai macam barakallahu fikum virus-virus yang akan menyerang tubuhnya, barakallahu fikum. Nah, baik. Ikhwan fi din rahiman rahimakumullah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa qala li marratan. Dan Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala juga pernah berkata kepadaku satu kali. Ya. Ataupun suatu saat Syekhul Islam juga pernah berkata kepadaku. Apa kata beliau rahimahullah? La atruku dzikra illa biniyati ijma'i nafsi wa irahatiha. Ya. Wa irahatiha liasta'idda bitilka ra'ati lidzikri akhar. Nah, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menasihati muridnya Syekhul Islam barakallahu fikum Ibn Al-Qayyim rahimahullah, kata beliau rahimahullah, aku tidak akan meninggalkan zikir, ya, la atruku dzikra, aku tidak akan pernah meninggalkan yang namanya zikir, ya, kecuali, ya, dengan niat ijma'in nafsi, untuk menghimpun jiwa, wa irahatiha, dan, ya, mengistirahatkannya. Ya, barakallahu fikum. Liasta'idda bitilka rahati li dzikri akhar, untuk mempersiapkan diri dengan istirahat itu untuk zikir yang berikutnya, yang lainnya. Maksudnya bagaimana? Syekhul Islam, ya, beristirahat dari zikir itu supaya dia bisa melanjutkan zikir yang berikutnya. Ya. Artinya berarti apa? Berarti dia, Syekhul Islam, tidak pernah terputus daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berhenti daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah, walaupun, ya, ini mungkin lebih kepada zikir lisan. Ya. Nah, ya. Kalaupun beliau berhenti, selesai zikirnya, datang waktu zuhur, ataupun mendekati waktu zuhur, beliau selesai berhenti, itu apa? Beliau niatkan untuk mempersiapkan zikir yang berikutnya. Itu apa? Salat. Ya. Salat sunnah qabliyah, salat fardiyah zuhur, salat ba'diyah zuhur. Nah. Ya. Nah. Jadi selesai daripada zikir dengan lisan, ya barakallahu fikum, di waktu pagi tadi beliau berhenti dari lisan mempersiapkan diri untuk zikir yang lainnya, itu apa? Ibadah anggota badan. Ya. Nah, mungkin selesai daripada salat zuhur, beliau akan melanjutkan zikir yang berikutnya, yaitu apa? Berniat untuk mengkonsumsi makanan, makan siang misalnya, untuk menyehatkan badan, untuk bisa berzikir kepada, untuk kuat, untuk bisa beramal soleh yang berikutnya. Ya. Kemudian setelah makan, mungkin beliau istirahat siang, kailula, beliau niat ini bagian zikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kondisi untuk zikir yang berikutnya. Itu apa? Salat asar misalnya, ataupun beliau mengkaji ya permasalahan, ya barakallahu fi menulis kitab, barakallahu menulis ilmu, dan seperti itu terus kehidupan beliau rahimahullahu taala. Barakallahu fi. Maka ikhwan fillah rahimahumullah, bukan berarti kita yang bukan seorang syekh, bukan seorang ulama, yang tidak bisa memenuhi 24 jam kehidupan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita tidak bisa. Sangat-sangat mungkin dan sangat-sangat bisa kita berzikir sesuai dengan ilmu yang telah kita pelajari, kemampuan yang kita miliki. Ya. Nah, ya. Pernah di awal kita sampaikan barakallahu fikum, ya jadikan 24 jam itu didominasi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimulai dari bangun tidur dengan apa? Zikir ataupun doa, ya, bangun tidur. Kemudian bangkit salat, ya, barakallahu fikum. Misalnya bangun di sepertiga malam salat tahajud, salat ditutup salat witir. Ya, barakallahu fikum. Ketika sebelum masuk waktu subuh, ya, salat subuh, kita salat, ya, barakallahu fikum, qabliyah subuh dulu, ya, barakallahu fikum, dan seterusnya hiasi 24 jam kehidupan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika datang himbauan ta'lim dan datang menghadirinya, ini juga bagian zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hiasi kehidupan ini 24 jam kehidupan kita dalam sehari dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian kata beliau rahimahullah, au kalaman hadza ma'na, atau ucapan beliau yang semakna dengan ini barakallahu fikum. Nah, ini adalah faedah zikir yang ke-17. Itu apa tadi? Zikir merupakan nutrisi ataupun bahan makanan pokok, ya, na'am, untuk hati dan ruh, dari hati dan ruh. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian yang berikutnya, faedah yang berikutnya, as-saminata asyar. Ya. Yang ke-18. Annahu yuwarithu jila'al qalbi min sadahu. Bahwasannya zikir itu akan mewariskan bersihnya hati dari karatnya. Dari karat-karatnya hati. Zikir akan mewariskan bersihnya, membersihkan hati, ya, dari karat-karat hati. Ya, barakallahu fiik. Wa kullu syai'in lahu sada. Wa kullu syai'in lahu sada'un. Wa kullu syai'in lahu sada'un. Nah, setiap sesuatu itu padanya ada karat, pasti ada karat. Nah, wa sada'ul qalbi al-ghaflatu wal hawa. Dan karatnya hati adalah lalai, kelalaian, wal hawa, dan hawa nafsu. Barakallahu fikum. Nah. Ya, jadi inilah yang merusak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Al-ghaflah, kelalaian. Lalai dengan urusan dunia. Lalai dengan barakallahu fikum, perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang pada hukum asalnya memang boleh-boleh saja. Hati-hati. Ya. Demikian pula hawa nafsu. Hawa nafsu adalah perkara yang juga bisa memberi karat kepada hati. Ingat ya, yang namanya karat berarti noda. Ya, bukan pembersih, bukan yang memperindah, tapi yang mengotori, yang merusak, yang mencederai hati, kemurnian hati, barakallahu fikum. Gitu apa? kelalaian dan hawa nafsu barakallahu fiik. Sehingga sekali lagi kita juga harus berwaspada dari sifat ghaflah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, demikian pula hawa nafsu yang tidak bisa terbendung, harus kita bendung, kita berusaha untuk bersabar. Sabrun ala maharim, sabrun an maharimillah. Kesabaran, sabar atas apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ya, menahan jiwa ya untuk tidak melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Menahan hawa jiwa, hawa nafsu ini kita tahan, jangan sampai melampiaskannya kepada perkara yang buruk ataupun yang batin ataupun yang jelek. Barakallahu fikum. Wajilahu dzikru wa taubatu wa istighfar. Dan pembersih hati tersebut dari lalai, dari karatnya itu lalai dan hawa nafsu adalah zikir dan taubat dan istighfar. Tiga pembersih hati, yaitu zikir, taubat dan istighfar. Ya, masya Allah. Ya, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, ya, sekali lagi kami mengingatkan untuk diri kami pribadi, hiasi kehidupan kita selama 24 jam didominasi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hiasi kehidupan kita dalam 24 jam dengan taubat, ya, barakallahu fikum, ya, dengan mengaku bahwasanya diri kita ini adalah orang yang berbuat zalim untuk diri kita sendiri. Sehingga kita butuh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa-dosa kita, barakallahu. Artinya apa? Kita harus terus diingatkan dengan taubat. Karena yang namanya manusia bukan ya sosok yang maksum, sosok yang terpelihara daripada dosa. Kita pasti akan terus terjatuh kepada dosa. Maka pembersihnya adalah taubat wal istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian yang berikutnya at-tasi'ata 'asyara, yang ke-19. Faedah zikir yang ke-19. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, annahu yuhibbul khataaya wa yudhibuha. Ya. Bahwasannya zikir itu akan membersihkan kesalahan-kesalahan dan menghilangkannya, menghilangkan kesalahan-kesalahan tersebut. Masya Allah. Zikir itu akan membersihkan kesalahan-kesalahan yang dilakukannya seorang hamba. Dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dosanya kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, maka dengan zikir ia akan dibersihkan segala kesalahan-kesalahan tersebut. Barakallahu fiik. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa innahu, karena sesungguhnya zikir itu min a'dhamil hasanat, termasuk kebaikan yang sangat besar. Ya, termasuk kebaikan-kebaikan yang sangat besar. Ya, barakallahu fikum. Wal hasanatu yudhibna sayyiat. Dan kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan, barakallahu fikum. Masya Allah. Ya. Mungkin kalau ada yang bertanya, ini maksudnya kejelekan-kejelekan apa Ustaz? Dosa-dosa yang seperti apa yang dihapuskan oleh amalan saleh? Ya, maka kata para ulama, ya, dosa yang bisa dihapuskan dengan kebaikan yang kita lakukan, yang pertama adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu tidak butuh dengan taubat. Dosa-dosa kecil maksudnya apa? Dengan dibalas perbuatan baik, insyaallah taala dosa-dosa kecil itu akan terhapuskan. Ya, barakallahu fiik. Namun apabila itu termasuk dosa-dosa besar, harus dimulai dulu dengan pintu taubat. Ya. Apabila yang kita lakukan ataupun kita terjatuh kepada dosa besar, maka harus dimulai dulu dengan taubat, memohon ampun kepada Allah. Dan kita berharap kepada Allah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tersebut bisa mendukung taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membuktikan taubatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari maksiat tersebut dengan taubatan nasuha, dengan sebenar-benarnya taubat, barakallahu fiik. Nah, ya, maka terus kita ingatkan dengan bagaimana amaliyahnya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Tatkala mereka dulunya melakukan dosa yang paling besar, yaitu kesyirikan. Ketika mengenal Islam, mereka bertaubat kepada Allah dan membuktikan taubat mereka benar-benar taubat dan nasuha. Mereka menjadi orang yang berkasih sayang bersama kaum mukminin, kaum muslimin, dan menjadi keras sikap mereka kepada kafirin, kepada orang-orang musyrikin yang padahal dulunya mereka bersama, ya, bersuka cita bersama orang-orang musyrik. Tatkala mereka pindah kepada Islam, mereka bersikap keras. Maksudnya bagaimana? Mereka terus menasihati keluarganya yang musyrik agar masuk Islam. Mereka terus mendakwahkan Islam. Mereka terus memerangi orang-orang yang memerangi Islam. Ya, barakallahu fiik. Jadi apa? Taubat mereka dibuktikan dengan amalan, dengan perbuatan, tidak hanya dengan lisan semata. Ya, memohon ampun saya bertaubat ya Allah daripada kesalahan ini. Besok diulang lagi. Ini bukan taubat. Ya. Barakallahu fikum. Ya, namun ikhwan fillah rahimakumullah, yang namanya manusia sekali lagi tidak ma'sum. Kullu bani Adam khata', wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu pasti melakukan kesalahan dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan, Ustaz. Saya ini sebenarnya malu untuk bertaubat. Kenapa? Karena saya terus terjatuh kepada kesalahan yang sama. Terus jatuh lagi. Ya. Maka hal yang sama ini pernah ditanyakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ketika seorang muridnya terjatuh kepada kesalahan, dia meminta nasihat kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wahai Syekh, saya telah melakukan sebuah dosa. Ya. Nah, apa yang harus saya lakukan? Bertaubatlah kepada Allah. Ya. Kemudian kembali lagi, ya Syekh, saya terjatuh lagi kepada dosa. Apa yang harus saya lakukan? Bertaubat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang lagi, ya Syekh, saya lagi-lagi terjatuh kepada dosa. Apa yang harus saya lakukan? Saya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sang murid bertanya, "Sampai kapan wahai Syekh?" Ya. "Sampai kapan wahai Syekh saya harus terus bertaubat kepada Allah karena saya sering terjatuh kepada dosa?" Ya. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sampai setan itu menangis sejadi-jadinya, barakallahu fiik. Maksudnya apa? Setan itu akan menangis, akan bersedih, sesedih-sedihnya ketika berpisah dengan orang yang dia goda itu. Orang yang dia goda ini dalam keadaan berpisahnya, meninggalnya, matinya dalam keadaan sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kekalahan syaitan, kekalahan iblis dan para tentaranya, sehingga membuat mereka menangis sejadi-jadinya, menyesali kekalahan mereka karena tidak bisa mampu membuat seorang hamba ini, ya, untuk terus berada di atas kemaksiatan sampai matinya. Ya, kenapa? Karena dia menutup hidupnya dengan husnul khatimah dalam keadaan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kita berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, katakanlah kepada hamba-hambaku, qul ya ibadi, katakanlah, ya, diperintahkan Allah, memerintahkan Nabi Muhammad SAW, katakanlah, ucapkanlah wahai hamba-hambaku, ya, nah, qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Ini bagaimana maksudnya? Dosanya udah berlebihan sekali ini, udah dosa yang puncak. Tapi apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa. Ya. Maka terus bersemangat untuk bertaubat, berkembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun dosa yang engkau lakukan, tutuplah dengan taubat dan berusahalah menjaganya. Apabila kau terjatuh lagi, bangkitlah itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malu, jangan berputus asa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Menyayangi, barakallahu fikum. Maka ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang, barakallahu fikum, terus ya memperkuat zikir, terus memperkuat taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bosan-bosan dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup akhir kehidupan kita na'am di dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan penutup kehidupan yang baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanugerahkan rahmat kepada kita, mengampunkan segala dosa-dosa kita, sehingga tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sudah bersih daripada segala dosa-dosa disebabkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya باذنlah taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.